cinta, tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Oh Tuhan, tolong aku sampaikan pesan ini padanya agar dia tahu bahwa ini aku jatuh cinta. Oh Tuhan, bantu aku temukan cara untuk mendapatkan dia, karena kini ku telah jatuh cinta. Ini saat ku tatap wajahnya, mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku malu untuk mengatakan pada dirinya. Oh Tuhan, tolong aku sampaikan pesan ini padanya agar dia tahu bahwa kini aku jatuh cinta. Oh Tuhan, bantu aku temukan cara untuk mendapatkan dia, karena kini ku tak jatuh. Jatuh cinta.